Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walau ba'du. Qala imamul muslim bin Hajjaj rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitabil iman fi babi ikhtiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam da'wat asy-syafa'ah li ummatih. Qala haddatsani Yunus بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khaza'in rahmatika. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma yanfa'una. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah dalam Kitabul Iman, bab ikhtiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam da'wat asy-syafa'ah li ummatihi. Bab penjelasan bagaimana Nabi yang mulia SAW menyimpan atau menyembunyikan doanya yang akan dia gunakan kelak untuk meminta syafaat bagi umatnya. Berkata Muslim rahimahullah, Yunus bin Abdul A'la memberitakan kepada kami, dan dia berkata Abdullah bin Wahab memberitakan kepada kami, dia berkata Malik bin Anas memberitakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, li kulli nabiyyin da'watun yad'uha. Setiap nabi Allah berikan doa yang mustajab yang dapat dia gunakan. Fa uridu an akhtabi'a da'wati. Aku ingin menyembunyikan atau menyimpan, menunda doaku, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar kelak doa tersebut kugunakan untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Ya. Jadi alikhutu fillah rahimakumullah, setiap nabi Allah berikan doa, doa pamungkas yang bila mana dia berdoa dengannya Allah akan kabulkan. Apakah semua doa Nabi SAW Allah kabulkan? Tidak. Sebagian doa-doa Nabi tidak Allah kabulkan. Ya. Tapi ada doa yang Allah berikan kepada para Nabi pengkabulannya. Dan setiap Nabi telah mengambil doa tersebut di dunia. Ya. Mereka mendoakan dengannya atas umat-umat mereka yang menolak dakwah mereka. Ya. Adapun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia simpan doa tersebut, nanti di hari kiamat dia manfaatkan untuk memberi syafaat bagi umatnya. Ya. Banyak nanti akan disebutkan ya riwayat-riwayat yang menjelaskan hadis ini. Tapi syafaat Nabi itu berlaku kepada umatnya yang tidak terjebak dalam kesyirikan. Kata Nabi, syafa'atun wa in ikhtaba'tu da'wati, aku menyembunyikan doaku li ummati yaumal qiyamah, untuk umatku di hari kiamat. Insyaallah ta'ala, man mata min ummati la yushriku billahi syai'an, akan kuberikan insyaallah syafaat tersebut, doa tersebut untuk umatku yang mati dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun jua. Jadi syarat mendapatkan syafaat Nabi adalah tidak melakukan kesyirikan. Artinya bila seseorang terjebak dalam kesyirikan, gugurlah baginya syafaat Nabi yang mulia SAW tak bergunalah untuknya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi sudah mengambil doa tersebut di dunia, di antaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh telah Allah berikan kepada doa mustajab, maka dia gunakan doa tersebut untuk membinasakan umatnya yang menentangnya selama 950 tahun. Ya, itu contohnya. Maka doa yang mustajab ini Nabi tidak ambil di dunia. Nanti dia akan ya memanfaatkan doa tersebut di hari kiamat untuk umatnya. Ya. Untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam yang mati tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan betapa sayangnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, betapa rahmatnya, cintanya Nabi kepada umatnya. Betapa Nabi memperhatikan umatnya dan apa yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, sehingga Nabi rela menyimpan doa tersebut tak dimanfaatkan di dunia. Tapi dia akan memanfaatkan doa tersebut nanti di hari akhirat ketika mereka sangat membutuhkan doa tersebut. Ya. Dan doa ini hanyalah berlaku bagi orang-orang dari umat Nabi yang tidak tergelincir ke dalam kesyirikan. Maksud syafaatnya adalah syafaat Nabi kepada pelaku dosa-dosa besar daripada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi itu banyak, di antaranya adalah syafaat Nabi kepada para pelaku dosa besar dari umatnya. Dengan syafaat Nabi Allah selamatkan mereka dari neraka. Ada yang dikeluarkan dari neraka, ada yang tak jadi masuk neraka. Ya, dengan syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umatnya tersebut berbuat dosa besar. Ya, walaupun melakukannya dengan terang-terangan, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Rasulullah mintakan untuk mereka di hari kiamat. Ya. Adapun kata-kata insyaallah, ya, bukanlah maknanya sekedar harapan semata, ya, tapi membabi tabarruk mencari keberkahan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harbin wa Abd bin Humaid qala Zuhair qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana bunu akhi ibni Shihabin an ammih qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Aba Hurairata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'wah wa aradtu insyaallah an akhtabi'a da'wati syafa'atun li ummati yaumal qiyamah. Ya, ini jalur lainnya yang mengkuatkan jalur sebelumnya, sama daripada sahabat Abu Hurairah yang dalam bahasa Arab namanya adalah mutabi'. Setiap nabi memiliki doa, dan aku ingin insyaallah menyembunyikan doaku tersebut nanti menjadi syafaat bagi umatku di hari kiamat. Naam. Qala haddatsani Zuhair bin Harbin wa Abdu Humaidin qala Zuhairu qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana bin akhi bin Shihabin an ammih qala haddatsani Amr bin Abi Sufyan bin Asid bin Jariyata As-Saqafi misla dzalika an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan jalur lainnya yang seperti di atas isinya. Teruskan. Qala wa haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana bin Wahb qala akhbarani Yunus an ibni Shihabin anna Amr bin Abi Sufyan bin Asid bin Jariyah As-Saqafi akhbarahu anna Aba Hurairah qala li Ka'bil akhbar inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala li kulli nabiyyin da'watun yad'uha fa ana uridu an insyaallah an akhtabi da'wati syafa'atun li ummati yaumal qiyamah. Kemudian dalam riwayat berikut ini dijelaskan bahwa Abu Hurairah mengatakan kepada Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar adalah seorang tabi'in, asalnya beragama Yahudi, kemudian masuk Islam, dan dia banyak memberikan sahabat faedah-faedah daripada ilmu yang diketahuinya tentang ya, perkara-perkara terdahulu sebelum Rasulullah diutus. Banyak berita-berita tentang Bani Israel diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Ya, sebagian sahabat mengambil riwayat tersebut dan memberitakannya. Dan dalam agama kita tak mengapa memberitakan tentang Bani Israel selama tidak berita tersebut bertentangan dengan Quran. Berita-berita tentang Bani Israel dibagi ulama menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah berita-berita yang dikonfirmasi Quran. Maka tentu dia kita harus benarkan, jadikan sebagai hujah karena Quran mengkonfirmasinya. Yang kedua adalah berita-berita yang didustakan oleh Quran, maka kita pun wajib mendustakannya. Yang ketiga adalah berita-berita tentang Bani Israel yang tidak dikonfirmasi Quran, tidak didustakan dan tidak dibenarkan, maka kita boleh memberitakannya. Kata Nabi, hadithu an Bani Israel wala haraj, kisahkan tentang Bani Israel dan tidak mengapa. Jadi Ka'ab al-Ahbar banyak menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel terlebih dahulu yang dapatnya dalam kitab-kitab mereka, riwayat-riwayat mereka. Intinya sama dengan hadis sebelumnya. Kata Abu Hurairah, Nabi berkata, setiap Nabi punya doa yang dia berdoa dengannya. Maka aku ingin insyaAllah menyembunyikan doaku tersebut nanti sebagai bentuk syafaat untuk umatku di hari kiamat. Naam. Faqala Ka'ab li Abi Hurairah, a anta sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Hurairah, na'am. Ya, jadi Ka'ab bertanya, apakah ini kau dengar dari Nabi langsung? Kata Abu Hurairah, ya. Karena tak semua apa-apa yang dikatakan Abu Hurairah dengarnya langsung dari Nabi. Abu Hurairah masuk Islam sebelum Fathu Makkah, sebelum kota Makkah ditaklukkan. Tetapi dia yang paling banyak riwayat-riwayatnya dari sahabat secara mutlak. Karena itulah sebagian orientalis, musuh-musuh Islam, mereka banyak mencela Abu Hurairah, mendustakan Abu Hurairah. Mereka mengatakan bagaimana mungkin Abu Hurairah yang baru masuk Islam sebelum Fathu Makkah menjadi sahabat yang paling banyak hadisnya. Jawab para ulama bahwasanya Abu Hurairah ya, setelah datang dengan Nabi sallallahu tak pernah meninggalkan majlis Nabi. Dia berkata, orang sibuk masing-masing ke pasar, ke ladang, aku bersama Nabi sallallahu. Dan dia sibuk menghafalkan hadis Nabi, makanya Nabi berikan baginya rukhsah untuk mengerjakan witir sebelum tidur. Karena dia tidurnya sampai larut malam, murajaah, menghafalkan hadis Nabi sallallahu. Kemudian dia doakan Nabi tidak akan pernah lupa daripada apa yang dihafalkan. Ya. Kemudian juga Abu Hurairah banyak mengambil riwayat-riwayat hadis yang dia dengar dari para sahabat. Kemudian diriwayatkan kembali. Dengan tidak menyebutkan sahabat tersebut, dia mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah. Dalam istilah ilmu hadis namanya adalah hadis mursal. Hadis mursal ini jika dia yang mengirimnya adalah sahabat, sahabat mengatakan berkata Rasulullah, padahal enggak langsung dia dengar dari Rasulullah, tapi dia dengar dari sahabat lain, ini namanya mursal as-sahabi. Dan mursal as-sahabi dalam ilmu hadis semuanya diterima. Karena para sahabat tak ada yang berdusta. Maka Abu Hurairah menjadi perawi paling banyak karena dia banyak mengambil riwayat-riwayat sahabat, kemudian dia riwayatkan dengan tanpa menyebutkan nama sahabat. Ya. Maka ditanya oleh Ka'ab, benarkah kau dengar dari Nabi? Dia katakan, ya ini aku dengar dari Nabi langsung. Artinya sebagian yang diriwayatkan tak langsung didengar dari Nabi, tapi dari sahabat-sahabat lain. Naam. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib wal lafzu li Abi Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabun fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjaba kullu nabiyyin da'watah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insya'allah man mata min ummati la yushrik billahi syai'a. Nah, ini pun dari hadis Abu Hurairah juga. Ya. Dari jalur-jalur yang berbeda-beda disebutkan semua oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan sebagian lafaznya ada tambahan. Berkata Rasulullah, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi punya doa yang mustajab. "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah." Setiap nabi sudah menyegerakan mengambil doa tersebut di dunia. "Wa in ikhtaba'tu da'wati," tapi aku menyimpan doaku. "Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Untuk syafaat bagi umatku kelak di hari kiamat. "Fahiya na'ilatun insyaallah." Maka syafaat ini akan didapat, diperoleh insyaallah, "man mata min ummati la yusyrik billah, la yusyriku billah syai'an." Akan didapat insyaallah untuk setiap umatku yang mati, ya, dan dia tidak menyekutukan Allah SWT, menunjukkan bahayanya kesyirikan, membuat gugur bagi syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو بن قعقع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيوة. Berikutnya kata Nabi yang mulia SAW mengkuatkan riwayat-riwayat sebelumnya, tetap dari hadis Abu Hurairah, setiap Nabi punya doa yang mustajab yang dia berdoa dengannya. Maka setiap doa mereka Allah berikan, dan aku menyembunyikan doaku sebagai bentuk syafaat nanti untuk umatku di hari kiamat. Naam. Qal haddasana Ubaidullah bunu Mu'adzin al-Ambari قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فأستجيب له وإني أريد فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi yang mulia SAW, setiap Nabi punya doa yang dia berdoa dengannya, ya, untuk umatnya dan dikabulkan. Dan aku ingin insyaAllah mengakhirkan doaku tersebut untuk syafa'at bagi umatku nanti di hari kiamat. Naam. Qala haddasani Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar haddathana wal lafsu li Abi Ghassan qalu haddathana Mu'adh ya'nuna ibn Hisham qala haddathani Abi Qatadah qala haddathana Abi an Qatadah qala haddathani Abi an Qatadah qala haddathana Anas ibn Malik anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummatih wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Nah, ini baru disebutkan yang jalur kedua dari sahabat lain, yaitu dari sahabat Anas bin Malik. Jika semuanya sebelumnya dari Abu Hurairah, di sini Imam Muslim menyebutkan jalur daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sigharus sahabah. Sahabat itu berlevel-level, ada kibar seniornya, ada sigar juniornya. Anas bin Malik termasuk ke dalam sigarus sahabah. Karena ketika Nabi datang ke Madinah usianya baru 7 tahun dan dia mengabdikan dirinya kepada Nabi selama 10 tahun. Ya, sampai berusia 17 tahun dia mengabdikan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umurnya 10 tahun ya ketika dia mengabdi dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik juga di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, karena dia paling dekat dengan Nabi dan dekat dengan istri Nabi SAW. Dia masuk kepada istri Nabi yang mulia SAW dan dialah pembantu Nabi yang mulia SAW. Datang ibunya Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Anas, kuhantarkan dia, doakanlah dia." Maka Rasulullah mendoakan Anas. Ya, Rasulullah berdoa, "Allahumma akthir malahu wa waladahu, barik lahu fima a'taitahu." Ya Allah, banyakkanlah harta Anas, banyakkanlah anak-anaknya, berilah keberkahan pada apa yang kau berikan. Ya, maka Anas menjadi pembantu Nabi SAW. Ya, yang mana dia menjadi orang yang paling banyak anak-anaknya sebagaimana doa Nabi SAW, paling banyak hartanya, paling banyak keturunannya. Ya, dan Anas juga banyak memberikan hadis dari Nabi yang mulia SAW yang langsung dia dengar, sebagian dia ambil dari sahabat-sahabat lain sebagaimana Abu Hurairah pula. Naam. Qala wa haddatsanihi Zuhair bin Harb wa bin Abi Khalaf qala haddatsana Rawh qala haddatsana Syu'bah an Qatadah bi hadzal isnad. Ya. Terus tahwil qala wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waqi' tahwil qala wa haddatsani Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari qala haddatsana Abu Usamah jami'an an Mis'ar an Mis'arin an Qatadah bi hadzal isnad qayru anna fi hadisi Waqi' qala u'tiya wa fi hadisi Abi Usamah anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam lembar lainnya kata-kata diberikan utia dengan utia. Ya, ini menunjukkan Imam Muslim rahimahullah begitu detailnya. Setiap lafaz yang didapatkan dari jalur-jalur dia sebutkan dengan beda-bedanya. Ya, sebagian dengan kata-kata utia diberikan, sebagian dengan utia. Juga maknanya sama, tapi redaksi berbeda. Semua diikutkan menunjukkan detailnya Imam Muslim rahimahullah. Karena itulah banyak ulama memuji Imam Muslim. Ketika membandingkan antara Bukhari dan Muslim, ulama banyak mengatakan Imam Muslim lebih baik susunannya, lebih tertib susunan hadis-hadisnya dibandingkan Bukhari rahimahullah. Ya, tapi tetap Imam Bukhari lebih tinggi derajatnya daripada Muslim. Karena syarat yang terapkan Imam Bukhari lebih kuat daripada syarat yang tetapkan Imam Muslim rahimahullah. Dan Muslim sendiri adalah merupakan murid daripada Imam Bukhari. Kalau tak ada Bukhari, tak ada Muslim. Adanya Muslim karena ada Bukhari. Ya. Tapi dari susunan bahasa, susunan sanad Imam Muslim lebih detail, lebih teliti, mengumpulkan semuanya. Ya. Bagaimana Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah murid Ibnu Qayyim. Ya, dari susunan keindahan tulisan Ibnu Qayyim lebih indah menulis. Tapi gurunya tentu lebih hebat daripada muridnya. Ya, ada satu pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Ibnu Qayyim dan pertanyaan dijawab oleh ditanyakan kepada gurunya Ibnu Taimiyah. Pertanyaan yang sama Ibnu Taimiyah menjawab dalam satu lembar. Ibnu Qayyim membuat satu buku. Kitab Ad-Da'wah Dawa itu pertanyaan dari seorang Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang dijawab oleh Imam Ibnu Taimiyah satu lembar. Tapi jawaban tersebut cukup sempurna. Ya. Naam. Qala wa haddatsani Muhammad ibn Abil Abdul A'la qala haddatsana Mu'tamiru an abih an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fazakara nahwa hadisi Qatadata an Anas. Terus. Qala wa haddatsani Muhammad ibn Ahmad bin Abi Khalaf قال حدثنا روح قال حدثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Ini jalur yang ketiga dari sahabat Jabir bin Abdullah. Berarti ada tiga sahabat yang mereka ada di sini. Abu Hurairah, Anas dan Jabir bin Abdullah. Ya, yang mana Jabir bin Abdullah mengatakan dari Nabi SAW. Ya, kata-kata dari Nabi dengan aku mendengar Nabi berbeda. Kalau dari Nabi boleh jadi dia mendengar langsung, boleh jadi dengar dari sahabat lainnya. Namanya an'anah dari Nabi, anin Nabi SAW. Bisa berkemungkinan dia mendengar langsung dari Nabi. Bisa juga dia mendengar dari orang lain, dari sahabat-sahabat lain yang mendengar dari Nabi SAW. Ya, Jabir termasuk daripada sigar sahabat, juga termasuk daripada sahabat-sahabat junior yang banyak mendengar hadis dari Nabi yang mulia SAW. Jadi kata Jabir dari anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Ini bisa kemungkinan dia mendengar langsung, dan bisa pula dia tak mendengar langsung tapi dari sahabat lainnya. Ikulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fi ummati, setiap nabi memiliki doa yang dia sudah minta dengan doa tersebut pada umatnya, untuk umatnya. Wa khaba'tu da'wati li ummati yaumil qiyamah, tapi aku menyembunyikan doaku untuk umatku di hari kiamat. Menunjukkan rahmatnya nabi kepada umat ini. Ya, lihatlah kata Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan kau sisakan lagi ada orang di muka bumi ini. Itu doa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, doa Musa, ya Allah binasakan Fir'aun dan keluarganya. Hancurkan, jangan sisakan. Apapun Nabi yang mulia SAW, ya, ketika peristiwa di Taif, datang malaikat gunung mau menghancurkan umat Muhammad. Nabi mengatakan, tidak, jangan. Aku tak berharap kecuali Allah keluarkan dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, keturunan yang beriman kepada Allah. Maka Nabi mengabulkan doa Nabi SAW. Kalau Nabi katakan, ya, selesailah sejarah, diangkatlah dua gunung besar, satu dicampakkan kepada penduduk Mekah, satu dicampakkan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi SAW sayang kepada umatnya. Dia hanya mengatakan terhadap umatnya, melukainya, wajahnya diusap berdarah-darah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, Allah ampunkanlah kaumku, mereka adalah orang yang tidak mengerti. Karena itu Nabi mengatakan, Allah mengatakan, qad ja'akum, sungguh telah benar-benar datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, aziz harisun alaihi ma'anittum, rasulun min anfusikum, seorang rasul dari diri kalian, harisun alaihi ma'anittum, azizun alaikum, harisun alaikum, qad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma'anittum, begitu berat bagi Nabi apapun yang memberati kalian. Ya, banyak Nabi ingin menerapkan satu hukum tapi tak dia terapkan karena khawatir memberatkan umatnya. Kata Nabi, kalau Allah enggak memberatkan bagi umatku, kuwajibkan mereka bersiwak tiap salat. Kata Nabi, kalau Allah enggak memberatkan umatku, akan kuperintahkan mereka mengerjakan salat di tengah malam, salat Isya. Ya. Kadang-kadang dia ingin menjalankan salatnya, dia dengar seorang anak menangis, dia khawatir ibunya terganggu, maka dia segerakan salatnya. Itulah rahmatnya Nabi yang mulia SAW kepada umatnya. Dia tak melaksanakan salat tarawih setiap malam, khawatir diwajibkan kepada umatnya, akan berat bagi umatnya. Jadi kata Allah, azizun alaihi ma'anittum, berat bagi Nabi apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, betapa dia berupaya mendatangkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina ra'ufun rahim, kepada orang-orang mukmin ra'ufun, betapa lembutnya dia, betapa sayangnya dia. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Maka hak Nabi lebih daripada hak orang tua kita. Bahkan jiwa Nabi lebih berharga daripada jiwa-jiwa kita. Tak ada apa-apa jiwa kita dengan dibandingkan dengan jiwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat tahu itu. Karena itulah mereka rela mati untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa Uhud, berapa banyak sahabat dari kaum Ansar yang menjadi perisai, punggung mereka menjadi perisai bagi Nabi SAW. Ya. Nah. Babu du'ain Nabi SAW li ummatih wa bukaihi syafa'atun alaihim. Syafaqatun alaihim. Bab doa Nabi SAW. Bab doa Nabi SAW li ummatihi, untuk umatnya, wabukaihi, ya, dan tangisan Nabi SAW untuk umatnya, ya, syafaqatan alaihim, sebagai bentuk kasihnya kepada umatnya. Nabi berdoa untuk kita dan Nabi menangis untuk kita. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Naam. Qala haddasani Yunus bin Abdul A'la الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى قول الله عز وجل في إبراهيم Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wa qala Isa alaihi salam in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Wa qala Allahu azza wa jall ya Jibril izhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubukika. Fa'atahu Jibril alaihi salam wa fasa'alah fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lamu. Fa qala Allah ya Jibril izhab ila Muhammad fa qul inna sanursdika fi ummatik wala nasu'uka. Berkata Muslim rahimahullah, Yunus bin Abdul Ala As-Sadafi memberitakan kepadaku, dia berkata Ibn Wahab memberitakan kepada kami, dia berkata Amr bin Harith memberitakan kepadaku, wasanya Bakar bin Sawada memberitakan kepadanya dari Abdurrahman bin Jubair dari Abdullah Ibn Amr bin As, wasanya Nabi SAW pernah membaca firman Allah tentang Nabi Ibrahim. Jadi ada dua Nabi yang begitu lembut hatinya. Ya, dialah Ibrahim dan Isa alaihissalam. Lembut terhadap umatnya. Di mana Ibrahim berkata, Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Ya Tuhan, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia bagian daripada ku. Waman asani fa innaka. Syekh Ibrahim, kamil ayah. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka anta. Lah. Ya. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah. Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang ikuti saya, maka dia bagian dari saya. Wa man asani fa innaka ghafur rahim. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa Ibrahim untuk umatnya. Ya Allah, yang bermaksiat kepadamu, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunkanlah mereka dengan maksiat mereka. Yang kedua adalah Isa. Wa qala Isa alaihissalam. Rasulullah membacakan doa Isa alaihissalam. In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk. Ya Allah, jika kau siksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Hamba-hambamu jua. Wa in taghfir lahum. Jika engkau ampuni mereka, fa'innaka antal azizul hakim. Engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Kata Isa, kalau kau siksa mereka hambamu. Jika kau ampunkan, engkaulah Tuhan yang maha kuasa. Kuasa menyiksa, Al-Hakim, engkau juga maha bijaksana untuk tidak menyiksa mereka. Ya. Siapa kau kehendaki? Ini doa dua nabi. Ada doa dua nabi lain yang dia doakan untuk umatnya kebinasaan. Dialah Musa. Satu lagi adalah ya, doa Nabi Musa dan doa Nabi Nuh. Dan itulah ketika Abu Bakar dan Umar, mereka berselisih dalam menetapkan ahli Badar diapakan. Kata Umar, ya Rasulullah, ahli Badar, tawanan-tawanan perang Badar, ya, serahkan kepada saya. Ya Rasulullah, perintahkan setiap orang mendatangi keluarganya dari kaum musyrikin Mekah. Suruh mereka penggal keluarganya masing-masing. Suruh Abu Bakar penggal kepala anaknya. Suruh saya penggal kepala si fulan. Suruh masing-masing mereka penggal keluarga-keluarga mereka yang berperang menentang kita pada perang Badar. Ya, biar mereka tahu bahwasanya agama kita tak ada main-main. Ini kata Umar. Adapun Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ini adalah kaum kita, kerabat-kerabat kita, sanak-sanak kita. Kita harapkan mereka nanti beriman suatu saat. Aku berpendapat minta kepada keluarga mereka tebusan, biar mereka ditebus untuk dikeluarkan, biar mereka ditebus uang tebusannya bisa kita gunakan untuk kemaslahatan kita. Semoga mereka beriman kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, perumpamaanmu bagikan perumpamaan Nuh dan perumpamaan Musa. Ya. Adapun engkau wahai Abu Bakar, perumpamaan bagi perumpamaan Ibrahim dan perumpamaan Isa. Ya, menunjukkan dua karakter yang berbeda. Maka Nabi yang mulia SAW, ya, mengangkat kedua tangannya. Farofa yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Ini merupakan isyarat anjuran mengangkat tangan dalam berdoa secara mutlak. Kecuali di tempat-tempat yang dilarang atau tidak dikerjakan. Waqala, dan Nabi seketika berdoa, Allahumma ummati ummati Allah, umatku umatku. Wabaka, dan Nabi menangis. Menangis untuk umatnya. Subhanallah, padahal kita belum lagi lahir, kita belum lagi wujud. Nabi sudah menangisi kita. Kita belum ada apa-apa. Umatnya semua. Ummati ummati Allah, umatku umatku. Wabaka, dia pun menangis. Faqala Allah azza jalla, maka Allah berkata, ya Jibril, idhab ila Muhammad, wa Jibril, pergilah kepada Muhammad, wa rabbuka alam, dan Allah lebih mengetahui. Fasalhu ma yubkika, tanyakan dia mengapa dia menangis, dan Allah lebih tahu daripada Jibril. Allah tahu. Ya. Fatahu Jibril alaihi salatu wassalam, datanglah Jibril menemui Nabi SAW, fasa'alahu. Jibril bertanya, mengapa engkau menangis? Fakhbarahu Rasulullah SAW bimakal, maka Rasul lebih tahukan Jibril dengan apa yang dia katakan, wahuwa a'lam. Ya. Faqala Allah, maka Allah berkata, ya Jibril, idhab ila Muhammad, katakan kepada Muhammad. Faqul, ucapkan, inna sanurdika fi ummatika, kami akan membuat engkau rida terhadap umatmu. Wala nasu'uka, kami tidak akan menyakitimu pada umatmu. Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kami pasti akan berikan kepada, pasti Tuhanmu akan memberikan kepadamu Muhammad apa yang kau ridha. Di antara permintaan Nabi yang mulia yang Allah akan meridhai permintaan tersebut, Nabi SAW ridha jika umatnya menjadi penghuni surga terbanyak. Maka Nabi bertanya kepada sahabatnya, ridhaukah kalian jika kalian menjadi setengah ahli surga? Kata sahabat, tentu ridha Rasulullah. Kata Nabi, aku berdoa agar kamu menjadi 2/3 ahli surga. Ya, dan Allah akan berikan apa yang membuat Nabi SAW ridha. Ya. Ini menunjukkan rahmatnya Nabi kepada umatnya. Ya. Betapa sayangnya Nabi agar mereka jangan disiksa. Ya, agar mereka masuk surga. Dan Allah menjabahkan doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi di sisi Allah SWT, yang tak ada nabi-nabi lain yang setingkat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun hikmah kenapa Jibril Allah utus untuk Muhammad bertanya pada Allah, tahu jawabannya, jawabannya untuk menunjukkan keutamaan Muhammad kepada kita. Allah mengetahui segala sesuatu. Agar Jibril mengetahukan kepada kita meriwayat ini keutamaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah, bersyukurlah, pelajari sunnahnya, amalkan, dakwahkan. Tak ada yang lebih beruntung daripada kita. Tapi tak ada lebih celaka daripada orang-orang yang menentang nabinya, durhaka kepada nabinya, kafir kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, menghinakan nabinya, mereka yang paling celaka. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.